إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Aqidatul Tauhid dari kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah, yang pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki pembahasan yang terkait dengan ayat ya ahlul kitab la limatuhajuna fi Ibrahim, wahai ahlul kitab, kenapa kalian memperdebatkan tentang Ibrahim. Kemudian maksud daripada bab ini ingin menjelaskan bahwasannya Islam yang penuh dengan keutamaan tersebut itu merupakan milah ajaran Nabi Ibrahim, yang masing-masing agama ataupun agama-agama yang lain sampai mengaku-ngaku bahwasanya Ibrahim itu adalah dari mereka, dalam keadaan seandainya mereka mengaku bahwasanya mereka adalah mengikuti ajaran Ibrahim, itu sudah salah, sudah tidak terbukti. Namun mereka besar-besarkan di tafkhim bahwasanya justru Ibrahim itu adalah Yahudi, justru Ibrahim itu adalah Nasrani. Namun itu terbantah dengan keberadaan Taurat dan Injil jauh setelah Nabi Ibrahim, artinya turunnya kitab Taurat dan Injil tersebut. Bahkan mereka dengan cara beragama yang mereka lakukan, baik Yahudi maupun Nasrani, itu adalah terhitung yarghab an millati Ibrahim, meninggalkan milah Ibrahim sebagaimana diisyaratkan di ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Tidaklah meninggalkan milah Ibrahim itu melainkan orang yang dungu dirinya, lemah akal pikirannya, dan itu ada pada mereka karena mereka jelas meninggalkan milah Ibrahim, milatul tauhid. Kemudian hadis yang pertama yang disinggung adalah al-khawarij, terkait dengan khawarij. Mereka dengan sifat gulu yang ada pada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala atau melalui lisan rasulnya menjuluki mereka adalah khawarij yang keluar, melesat dari agama ini, dalam keadaan mereka mengaku Islam, mengaku membela Islam, bahkan gulu di dalam menjalani ajaran agama Islam, tapi yang rukuna minad din, melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah, menembus sasarannya, tidak kembali lagi, keluar dari agama. Keluar dari agama, tidak sedikit para ulama berdalih dengan hadis ini tentang kufurnya Al-Khawarij, walaupun masalah ini adalah bab Al-Khilafiyah. Akan tapi kata-kata keluar dari agama itu jadikan dalil. Mereka dengan disifati orang yang sangat takut kepada Allah sampai melampaui batas, dan beragama sampai para sekelas para sahabat merasa mereka masih kurang, masih kecil dibanding agamanya ataupun ibadahnya orang-orang Khawarij ini. Tapi Nabi punya penilaian yang lain, yang syar'i, yaitu mereka adalah menyelisihi agama ini. Kemudian juga hadis yang kedua, inna ala abi fulan laisu li bi aulia. Keluarga abi fulan ya bukan waliku, karena inna ma auliyai almuttaqun. Waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Wali Nabi ya juga waliullah. Allah mensifatkan walinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang bisa mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi jika tidak terpenuhi syaratnya dan tidak terpenuhi buktinya, tidak guna pengakuannya. Maka ini kaitannya dengan ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian mengaku cinta Allah, maka ikutilah Rasul, niscaya Allah akan mencintai. Nah, ini Alu Abu Fulan ini sepertinya ngaku-ngaku dia senasab dengan Nabi, punya kedekatan dengan Nabi, tapi Nabi ya tabarrak, berlepas diri darinya karena bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang sejalan dengan Nabi dalam beragama. Berikutnya qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Fadlul Islam wa fihi, artinya di dalam bab ini yang terkait dengan permasalahan ini, aidan an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'da sahabati qol ama ana fala akulu lahma. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut ataupun diceritakan kepadanya, ada sebagian sahabat yang mengatakan, aku tidak akan makan daging lagi. Wa qala akharu ama ana fa aqumu wala anam. Adapun aku akan terus sholat, tidak tidur, bangun malam tidak tidur. Wa qala akharu ama ana fala atazawwajun nisa. Yang lainnya berkata, sedangkan aku tidak mau nikah dengan wanita. Wa qala akharu ama ana fa asumu wala uftir. Yang keempat mengatakan, aku ingin puasa terus, tidak berbuka. Fa qala sallallahu alaihi wasallam lakinnani aqumu wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju an-nisaa wa akulu lahma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namun akan tetapi aku akan bangun salat, aku akan tidur, aku akan puasa, dan aku akan berbuka, dan aku akan menikahi wanita, dan aku akan makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku atau meninggalkan sunnahku ini, maka falaysa minni, bukanlah dariku. Ini hadis tentang bahayanya al-ghulu fid din, inginnya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang lebih, semangat yang lebih. Akan tetapi justru sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan yang demikian itu, sembari mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Di mana hadis ini terkait dengan diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian sahabat ini. Ba'du as-sahabati, bukan siapa-siapa. Para sahabat. Satu mengatakan, aku tidak akan makan daging lagi. Dengan anggapan dengan makan daging tersebut bikin malas ibadah. Dengan badan sehat. Mungkin juga akan mendatangkan syahwat ke lawan jenis. Sehingga merasa terlalaikan ibadah. Yang kedua, ingin selalu sholat malam. Ataupun ibadah malam walaupun bukan sholat. Entah dikir, baca Al-Quran, sholat. Tidak tidur. Artinya kiamnya ini adalah dia semalam suntuk tidak tidur. Ibadah kepada Allah. Yang lain, yang ketiga mengatakan tidak akan menikahi wanita dengan anggapan kalau nikah menyibukkan diri dari ibadah kepada Allah. Dari mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir mengatakan ingin selalu puasa. Tidak pernah hari yang dia berbuka padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkari hal tersebut sembari mengatakan, aku sendiri ya bangun juga tidur, puasa juga libur, nikah dengan wanita, daging juga aku makan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku atau yang meninggalkan sunnahku, jika raghibaan ini diartikan tarokah, meninggalkan sunnahku, maka bukan dariku, bukan dari sunnahku, bukan dari umatku yang sebenarnya yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Islam itu tidak lepas daripada sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah, huwa sunnatu hiya al-Islam." Islam itu sunnah sendiri dan sunnah itu adalah Islam. Nah, di sini adalah man raghiba an sunnati. Yang meninggalkan sunnahku, falaisa minni, berarti dia berlepas dari Nabi. Berlepas dari Nabi yang itu adalah Islam. Dan hadis ini mengingatkan tentang bahayanya ghuluh dalam masalah agama ini. Dan tasyaddud, berlebihan di dalam seseorang menjalani agamanya yang sampai di luar batas kemampuan dan kewajaran, itu justru akan berbalik. Entah dia meninggalkan total ajaran agama tersebut, seperti hal yang terjadi pada Khawarij, atau semangatnya luntur dan berbalik. Malah yang tadinya membela sunnah, akhirnya dia anti dengan sunnah dan memusuhi sunnah. Wal iyadu billah. Qala Al-Syekh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah terkait dengan hadis ini, hadal hadis fi sahih. Hadis ini diriwayatkan dalam sahih. Tepatnya adalah di sini adalah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Haula'i jama'atun minas sahabati yarghabuna fil khairi wal ibadati wat ta'ah. Mereka para sahabat tersebut yang disebutkan dalam hadis tadi, ada yang ingin selalu puasa, ada yang ingin selalu qiyam, ada yang tidak mau makan daging dan tidak mau nikah. Jadi yang satu ingin selalu melakukan, yang ini ingin meninggalkan. Antara melakukan dan meninggalkan. yang ini tidak mau nikah, yang ini tidak makan daging. Jadi gulu itu tidak luput daripada itu. Gulu dalam bab ingin melakukan, semangat melakukan sesuatu, atau gulu dalam hal meninggalkan sesuatu. Karena syariat ini tidak luput dari al-amru wan nahi. Al-amru wan nahi. Nah, sahabat-sahabat ini mereka yarghabuna fil khair. Mereka ingin melakukan semangat dalam melakukan kebaikan, ibadah dan taat. Banyak riwayat terkait dengan ini. Ada sebagian sahabat yang datang kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari bertanya tentang bagaimana kondisi ibadah Nabi. Diceritakan apa adanya. Mereka masih beralasan, Nabi kan orang yang sudah terampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kalau kita enggak ada jaminan. Ya jangan dibandingkan kita dengan Nabi. Alasannya ya seperti ini. Akhirnya kata mereka, udah kalau gitu melakukan seperti yang tadi disebutkan dalam hadis. Faja'u yas'aluna an ibadatir rasul sallallahu alaihi wasallam li ajli an yaqtadu bihi. Awalnya demikian, datang ke sebagian istri Nabi ingin bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalnya bermaksud ingin menteladaninya. Li ajalian yaqtadu bihi, ingin menteladaninya. Falamma ukhbiru an ibadatihi, setelah mereka dikabarkan, disebutkan kepada mereka tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annahum taqaluha, mereka menganggap sedikit sekali. Taqalu qalil, sederhana sekali. Seandainya itu cukup sampai berhenti sampai di situ. Artinya Nabi aja yang paling bertakwa, ternyata mereka mendapatinya tidak sebagaimana yang mereka perkirakan. Mereka anggap sedikit ini. Akhirnya muncullah penilaian, summa qalu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam laisa mislana. Kata mereka, ya Rasul berbeda dengan kita. Nah ini bermula dari sini. Rasul berbeda dengan kita. Far-rasul ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Kalau Rasul kan apa yang telah lalu daripada dosanya dan apa yang akan datang itu sudah diampuni. Akhirnya punya penilaian. Ya wajar kalau ibadahnya nampak sedikit. Beliau kan sudah terampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang daripada dosa-dosanya. Fahuwa laisa bihajatin ilal ibadah. Berarti dia tidak terlalu butuh banyak ibadah. Karena sudah bebas daripada dosa, tidak ada dosa, ya tidak perlu banyak ibadah lagi. Nah, akhirnya punyalah niatan tadi. Yang satu ingin selalu sholat malam, ibadah malam, tidak tidur. Yang satu ingin selalu puasa, tidak libur dari puasa hari-harinya. Yang satu tidak akan nikah. Yang satu tidak mau makan daging. Falamma balagha dhalika ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala hal tersebut sampai kepada beliau. Ghadiba wastadda ghadabuhu, sangat marah. Sangat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya keinginan mereka melakukan hal-hal yang lebih dari kewajaran. menolak makan daging. Ya mungkin kalau menolak makan daging dalam rangka untuk artinya memang ada faktor kesehatannya, artinya tidak bisa banyak makan daging atau kelebihan zat tertentu dengan saran daripada medis, artinya bukan tadayunan, intinya bukan dalam hal menjalankan agama. Menjalankan agama anti daging sebagai bentuk tawarruk, ingin warak, nah ini bahaya. Atau tidak nikah, tadayunan, dia ingin beribadah dengan tidak nikah, ini bahaya, masuk ke dalam bab ghulu. Makanya falamma balagha dzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ghadiba wastadda ghadabuh. Setelah hal tersebut sampai terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau marah dan sangat marahnya. Bukan marah biasa, tapi sangat marah. Wa qala ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengatakan seperti ini, ada seperti itu? Ada apa? Sampai ada orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu, tidak mau tidur, tidak mau nikah, tidak mau makan daging, tidak mau hari dia kosong daripada puasa. Ama ini akhwafukum lillah wa atqakum lillah. Aku sendiri orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah daripada kalian. Wa ini usolli wa anam. Harusnya yang paling takut dan yang paling takwa amalannya yaitu yang diteladani. Kenapa kok sampai dia mencapai tingkatan paling takwa dan paling takut kepada Allah? Pasti ada amalan-amalan yang ingin seperti dia menjalankan seperti apa yang dia kerjakan. Tapi wa inni usolli wa anam, salat ya aku salat, tidur ya aku tidur, wa asumu wa uftir, dan aku berpuasa dan kadang tidak berpuasa. Ada kalanya berpuasa, ada kalanya tidak berpuasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga nikah dengan kaum wanita. Wa akulu al-lahma, dan aku makan daging. Faman raqiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang meninggalkan sunnahku atau tidak menyukai sunnahku, bukanlah dariku. Ini menunjukkan pentingnya seseorang menghormati sunnah, menjalankan sunnah, bahwasanya itulah yang akan menghubungkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah lafaz dari sebagian riwayat terkait dengan hadis yang kita baca tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fahada fihi tahdzir minal ghulu fil ibadah. Dalam hadis ini peringatan bahayanya ghulu dalam bab ibadah. Ibadah baik ibadah fi'liyah maupun ibadah tarkiyah. Kan ibadah kan ada dua model ini. Dua kategori. Kategori fi'liyah ya seperti sholat, puasa. Nah, orang tadi ingin selalu sholat dan ini ingin selalu puasa. Ada yang dia beribadah tarkiyah, meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan maksiat jika diniatkan ibadah, dan dalam keadaan dia mampu melakukan maksiat tersebut tapi dia karena takwa kepada Allah, ibadah jadinya adalah ibadah. Nah, ini tadayunan juga, tidak mau makan daging, ta'abbudan lillah. beribadah kepada Allah, tidak nikah, ta'abudan lillah. Hulu wa huwa ziyadatu wa tasdid ala nafsi, berlebih-lebihan. Tasdid yaitu memaksa diri. Memaksa diri. Fadinu wastun. Wasatun. Agama ini wasat, tengah-tengah. Tengah-tengah. Walillahil hamdu. Ya alhamdulillah, agama ini tengah-tengah. Wa'tidalun. Agama ini adil, seimbang. Seimbang. Tidak berlebihan juga tidak bermudah-mudahan. Fala tasyukqa ala nafsik. Jangan engkau beratkan atas dirimu. Jangan engkau bebankan atas dirimu. Wa tahmilaha ma la tutiq. Engkau bebankan dirimu suatu yang di luar kesanggupannya. Di luar kesanggupan diri. Yang wajar-wajar. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat jalankan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haddara minal gulu fi ahaditha kathiratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan memperingatkan dari gulu di banyak hadis. Iyyakum bil gulu. Awas kalian dari gulu. Fa in ahlaka man kana qala balakum al gulu. Yang menghancurkan umat sebelum kalian itu adalah gulu. Awal Rasul diutus sebagaimana dalam kasbu syubhat disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fa awwalur rasul ba'athallahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Gulu juga. Allah utus Nuh ketika mereka gulu. Tapi gulunya ini adalah di dalam memuliakan orang-orang soleh. Ta'abudan juga beribadah kepada Allah. Ini juga gulu. Asal-usulnya ini adalah membuat patung, membuat gambar orang soleh ini adalah agar semangat mereka bangkit. Sama topiknya. Ingin membangkitkan semangat ibadah dengan cara itu. Dengan cara melihat gambar, melihat foto, kenang-kenangan. Mengingat ketika masih bersama, kumpul, akhirnya menurut mereka bangkit semangatnya. Nah ini kan fenomena gulu yang terjadi. Makanya apa namanya, gulu ini adalah menyebabkan banyak perkara yang membahayakan terhadap agama seseorang. Warasul sallallahu alaihi wasallam haddara minal gulu fi ahaditha kathiratin. Di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari bahayanya gulu ini. Apa itu gulu? Wahia aziyadatu fil ibadati. Berlebih-lebihan dalam ibadah. Dan kalau kita melihat kepada definisi bid'ah itu kan juga berangkat dan dibangun dari gulu. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam As-Satibi. Tariqatun fid-din tudahi syar'iyyata. Tata cara dalam agama mirip-mirip dengan syariat, artinya menyerupai syariat. Yuksadu bisuluki, tujuan menempuhnya itu adalah al-mubalaghah fi ta'abbudi, ingin lebih dalam beribadah, kurang puas dengan apa yang disyariatkan. Mungkin sebagian awalnya menjalani syariat ini kok kurang banyak, merasa kurang banyak. Cuma dzikir ini, dzikir itu. Habis sholat cuma 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Dia merasa kurang mungkin. Kurang seru, kurang lama. Diperbanyak dengan cara tertentu. Ini kadang malas kalau sendiri. Harusnya ya grup-grup biar tambah semangat. menggulu dalam semangat. Akhirnya timbullah hal yang lebih dari apa yang disyariatkan. Wal insan bal alaika antarfuq bi nafsik. Hendaknya bagi dirimu untuk tarfuq, yaitu menyayangi dirimu. Berlemah lembut terhadap dirimu, artinya menyesuaikan dirilah. Jangan dipaksa-paksa yang di luar daripada tabiatnya, kewajarannya. Wal insanu idak tasoda fil ibadati wa tawassata fiha fa innahu yudawimu alaiha. Ini mujarab. Seseorang kalau ibadahnya itu sederhana, iktasad, sederhana, sesuai dengan apa yang disyariatkan, tawassata, tengah-tengah. Tidak dia berlebih-lebihan, tidak semangat banget, namun tidak juga bermudah-mudahan, tidak juga bermalas-malasan. Fa innahu yudawimu alaiha, maka dia akan yudawi, makan continue, menekuninya terus. Akhirnya dia merasa sanggup, tidak berat baginya. Mungkin awalnya, wah ini masih sanggup, tapi ya, secara kewajaran, di luar kewajaran, di luar kebiasaan. Nah ini terkadang awalnya mungkin dia bisa bertahan, akan tetapi akhirnya dia akan mengeluh. Jangankan kita sekelas para sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kan minta kepada Nabi untuk bisa puasa tiap hari. Untuk puasa tiap hari. Nabi SAW menyarankan dengan yang paling ringan, sum salah satu ayam fi kulli syahrin, puasa 3 hari sebulan. Apa kata beliau? Ana utiku aktsara min dzalik, aku kuat lebih daripada itu. Nabi naikkan fasum yauman waqtur yaumaini, udah kalau gitu sehari puasa 2 hari perai. Ini utiku aktsara min dzalik, aku kuat lebih daripada itu. Nabi menyarankan fasum yauman waqtur yauman wadzalika saumi Daud, puasa sehari perai sehari, itu puasanya Daud. Ini utiku aktsara min dzalik, aku masih sanggup lebih daripada itu. Enggak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengatakan yang fi makna la afdhalu min saumi Daud, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Di akhir hayatnya beliau artinya ingin, kan bagusnya ibadah adalah adwamu yang paling kontinu, yang paling terus-menerus. Ada penyesalan kenapa tidak menerima tawaran pertama. Kurang lebih maknanya seperti itu. Artinya seseorang memahami dirinya lah. Mungkin sekarang masih kuat karena masih muda. Tapi ada saat-saatnya dia itu melemah. Makanya di sini dikatakan amma idastadda. Adapun kalau dia istadda, dia berlebihan fil ibadah, fa innahu yamallu wa yatrukuha. Dia akan bosan. Bosan masih dipaksa, masih mendingan ini meninggalkannya. Seperti kasarnya kapok dia melakukannya sampai ditinggalkan total. Itu yang bahaya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan bahwasanya baiknya ibadah itu adalah adwamu hawa in qalla habul amal ilallahi adwamuha wa in qalla au kama qala yang paling dicintai amalan oleh Allah adalah yang paling kontinu, yang paling terus menerus walaupun sederhana sedikit. Hada syai'un ma'ruf, ini perkara yang ma'ruf. Artinya tadi perbandingannya ibadah yang sederhana, tidak berlebihan, itu biasanya berlanjut. Tapi ibadah yang awalnya semangat berlebih-lebihan melaksanakannya, ini biasanya bosan. Ada masa bosannya dan parahnya sampai meninggalkannya. Hada syai'un ma'ruf, ini perkara yang ma'ruf, artinya contohnya banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna al-munbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-munbatta ini adalah onta ataupun hewan tunggangan yang dipaksa jalan terus siang dan malam. Al-munbatta huwa alladhi yasiru laylan wa naharan, kata Ibnu Utsaimin. Munbatta itu adalah hewan yang tidak istirahat dia. Disuruh jalan terus siang dan malam. Ini ingat, la ardon koto'a wa la dhahron abqa. Ujungnya tidak ada daerah yang dia lewati, tujuan tempat yang dia lewati tidak tersisa di punggungnya. Apa-apa angkutannya bisa jadi hilang semua. Karena dipaksa tadi. Medan yang ditempuh tidak tercapai, angkutan yang dibawa tidak terbawa. Walaupun hadis ini disebutkan dia lemah, mungkote. Diriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah dan Ubaidullah bin Amr bin Al-As, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Afan, mungkote ini bukan hadisnya, tapi mungkote artinya dia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kemampuannya habis hewan tersebut. Wala wal insanu basharun la yatahammal, manusia ini kan bashar. Dia itu adalah manusia, makhluk, tidak akan la yatahammal, tidak akan sanggup. Hewan saja itu hewan-hewan yang kuat, unta bisa menahan haus karena dia minum yang banyak dalam tempo waktu yang lama dan bisa menempuh jarak yang jauh tanpa henti. Tapi kalau tidak diistirahatkan, tidak diberi kesempatan dia istirahat ataupun menambah energinya dengan minum dan makan, ya akhirnya tujuannya tidak sampai. Itu maksudnya ardan qata, tujuan tidak sampai, barang yang diangkut tidak terangkut, karena akhirnya dia akan tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan dan mengangkat angkutan. Wal insan bashar, itu hewan manusia, la yatahammal, tidak akan sanggup. Fa idza syaddada ala nafsihi lam yastati, seseorang kalau dia syaddad, dia bebankan, dia paksa dirinya, dia tidak akan sanggup. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Wala yusadad dinu ahadun illa ghalaba, tidak seorang pun dia memaksa diri dalam hal agama melainkan dia akan kalah. Wa fi nihayati yatrukul amal, akhirnya amal tersebut ditinggalkan. amalan tersebut ditinggalkan. Awalnya dia semangat luar biasa, melampaui batas. Orang lain tidak melakukan seperti dia, dia tegur, dia marah. Mungkin kalau anaknya dimarah, dipukul, padahal perkara-perkara bukan wajib. Akhirnya ujung-ujungnya ya terukul amal, dia tinggalkan amal tersebut. Parah kalau sampai ninggalkan. Wa hadza musyahadun ma'ruf, ini buat perkara yang realita, nyata, sering terjadi yang seperti ini. Bermula dari tasyaddud, akhirnya futur, futur sampai meninggalkan, bahkan sampai ada mohon maaf murtad waliyadubillah. Tadinya dia menyuarakan sunnah, kemana-mana dia dengan atribut sunnah, akhirnya dia tinggalkan, total meninggalkannya. Yang tadinya kemana-mana sorban, pokoknya jubahan, tidak pernah luput dari itu. Dia memaksa dirinya, dia kampanyekan untuk melakukan seperti dia. Ujungnya musbil. Berjumpa dengan dia sudah musbil, sudah tidak berjenggot lagi. Ini akibat tasaddud tadi. Dirinya dia paksakan, kemudian di luar kesanggupannya, akhirnya putur bin nihaya. Wa hadza musyahadun ma'rufun fa hunaka unasun ra'ainahum. Ini Syekh Shalih Fauzan. Ada di sana orang-orang kami saksikan. Ya tasaddaduna. Yang mereka berlebih-lebihan. Fin nihayati in halu minaddin wal iyadu billah. Yang berujung pada keluar dari agama. Sampai ada yang seperti ini. Keluar dari agama, pindah agama. Karena haula'i urifa anhum tasaddud wal ghulu. Dulunya mereka-mereka ini dikenal tasaddud dia. Ghulu. Berlebihan. Wa fi nihayati asbahu munharifina 'anil din. Yang di akhir-akhirnya dia menjadi orang yang menyimpang dari agama. Menyimpangnya enggak tanggung-tanggung, keluar. Keluar dari agama, wal iyadu billah murtad. Hadhihi afatul ghulu, ini akibat daripada ghulu. Dampak daripada ghulu wal iyadu billah. Jadi bahaya sekali ghulu ini. Hendaknya berhati-hati darinya. Ataupun ada perkara-perkara yang mengarah kepada ghulu ini, segera ditinggalkan, segera diatasi. Entah itu semangat ataupun cara dalam ibadah, kan banyak macam-macam ghulu tadi, atau ghulu dalam fi'liyah, atau ghulu dalam bab tarkiyah, sama saja, hindari. Itu akan membahayakan. Dan ya kalau korbannya hanya dia, mengorbankan orang lain, orang dipaksa seperti dia. Amal i'tidal wa tawassutu, adapun i'tidal, seimbang, tawassut, tengah-tengah. Tidak hulu, tidak pula bermudah-mudahan. Fahadihi sabilu ilal istimrari wa thabat, ini merupakan jalan menuju kepada kontinu dan tetap berlangsung sabat. Tetap istiqomah. Wa hadhihi ya sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah sunnah. Sudah sunnatur rasul. Artinya orang yang tasaddud ya, inna dina yusrun, mudah sih agama ini. Diingatkan oleh wala yusaddun dinu wala yusaddina, tidaklah seseorang memaksa diri, membebankan diri dengan agama berlebih-lebihan maksudnya. Illa ghalaba, akan kalah. Wa hadza fihi al-hathu ala iqtisad fil ibadati wal iqtida' bir rasul. Banyak ini azhar. Dalam hadis ini hasungan untuk seseorang iqtisad, ya sederhana saja. Biasa-biasa saja dalam ibadah, wal iqtida' bir rasul. Dalam bab iqtida', meneladani rasul, Karena Rasul mengajarkan kita untuk iktisad, maka itu bagian daripada menteladani beliau. Sederhana di dalam menjalankan ibadah. Tidak berlebihan maksudnya. Tidak pula bermudah-mudahan. Itu yang dianjurkan. Makanya al-iktisad fil ibadati khairun wa abdol minal istihad fil bid'ati. Asar yang sering disebutkan oleh para ulama. Sederhana dalam ibadah. Selama dia cocok dengan sunnah. Lebih baik daripada bersungguh-sungguh. Tapi di dalam bid'ah. Ya bukan bandingannya. Wa tarkul ghulu wa tasaddud. Dan meninggalkan ghulu dan tasaddud. Lianna hadha bid'atun mukhalifatun li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan ghulu. Tinggalkan berlebihan. Karena ini adalah bid'ah. Ghulu itu sendiri bid'ah. Meskipun dia menyuarakan ini sunnah. Tapi dia menjalankan sunnah tersebut sampai ke tingkatan ghulu. Jadinya bid'ah. Walaupun dia berteriak-teriak ini sunnah. Ini adalah dalam rangka memuliakan sunnah. Tapi melampaui batas. Jadinya bid'ah. Artinya khawarij sendiri kan. Macam-macam sih mereka. Ada yang memang bermula dari amalan-amalan bid'ah. Seperti yang didatangi oleh Ibnu Mas'ud itu. Yang berujung sampai mereka menjadi khawarij. Memerangi kaum muslimin. Ada juga ya. Dia semangat di dalam ibadah. Sampai menilai orang lain yang tidak melakukan seperti dia. Itu adalah keluar dari agama. Artinya tidak nampak padanya amalan-amalan yang artinya jelas-jelas bid'ahnya gitu loh, kecuali pemikirannya. Pemikiran khawarijnya, khurujnya itu jelas bid'ahnya. Tapi dalam hal ibadah pelaksanaan amalan-amalannya mungkin dia juga melaksanakan sunnah-sunnah tapi berlebih-lebihan. Itu juga sendiri berlebih-lebihannya ini adalah bid'ah karena Nabi mengajarkan untuk iktisad, untuk sederhana. Wa qauluhu man raghiba an sunnati falaysa minni. Adzan aja dulu ya. Kemudian kita selesaikan sedikit keterangan dari Syekh Saleh Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim taala. Fadhal al-muadzin yuadzin. Bismillah wa qauluhu man raghiba an sunnati falaysa minni hadza ka qauli ta'ala wa may yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsah. Sabda Nabi, barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka bukanlah dariku. Ini persis dengan firman Allah, wa man yarghab an millati Ibrahim. Barang siapa yang meninggalkan millah Ibrahim, illa man safiha nafsah. Tidak ada yang meninggalkan millah Ibrahim, melainkan orang yang lemah akalnya. Karena rogibanya ini. Kalau yang sebelumnya adalah sunnah, terkait dengan sunnah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini adalah millah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim. Ya tentunya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga millah Nabi Ibrahim. Karena Allah memerintahkan anit tabi millata Ibrahim hanifah kepada Rasulullah. Ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Wa qad tabarra'a ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minhu. Rasulullah berlepas diri dari orang yang tasyaddud, dari orang yang meninggalkan sunnah. Fahada fihi at-tahdir min bid'atil ghulu wa bid'atit tasaddud. Dalam hadis ini adalah tahdir, peringatan dari bid'ah ghulu. Jadi ghulu itu adalah bid'ah. Walaupun orang tidak mengaku ini bid'ah, ghulu itu sendiri adalah bid'ah. Apapun yang mau dia bahasakan dalam rangka untuk menghidupkan, untuk mendukung, tapi ghulunya itu adalah bid'ah. Tasaddudnya juga bid'ah. Wal hatsu ala al-i'tidali wa tawassuti fil umuri kulliha. Hasungan untuk seimbang. Tengah-tengah. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Wad-dinu wasatun. Agama itu adalah tengah-tengah. Wa anna hada sirati mustaqim fattabi'u. Agama ini sirati mustaqim, jalanku mustaqimah, istiqomah. Tafsirnya adalah iktidal. Istiqomah di sini adalah iktidal. yaitu seimbang. Fattabi'uhu, ikutilah. Hadha huwa sabilus sahih, ini jalan yang benar. Wa huwa tariqatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Iktidal ini, seimbang ini adalah merupakan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yataqallu al-insanu al-muslimu amala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seseorang muslim menganggap amalan Rasul itu adalah sedikit, dianggap kurang dengan alasan Rasulullah telah diampuni dosanya. Apa yang telah lalu daripada tadi, daripada dosanya dan apa yang akan datang, jangan dianggap demikian. Li'annahu alaihi salatu wassalam huwal qudwah. Karena Nabi itu adalah qudwah, suri tauladan, contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada untuk kalian pada diri Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan yang terbaik, termasuk dalam perkara yang beliau tinggalkan dan termasuk dalam perkara yang beliau kerjakan. Ini bagi orang yang beriman mengharap Allah dan hari kemudian. Fahada laisa tasahulan wala guluan, artinya tidak tasahulan, bermudah-mudahan, menganggap mudah ini mudah itu, dan tidak pula gulu. Walakinahu tawassot, beliau tawassata, tengah-tengah. La ifrat wala tafrit, tidak ifrat, gulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Wala tafrit, bermudah-mudahan, melalaikan, menyepelekan. Wadinullah baina al-ghali wal-jafi, agama Allah antara ghali, gulu, wal-jafi, yang bermudah-mudahan, tengah-tengahnya agama Allah. Al-ghali al-mutasyaddidu wal-jafi al-munhalli alladhi yakulu inna dina laisa bisolati wal-ibadah. Gulu yang mutasyaddid, yang berlebihan, yang memaksa-maksa diri. Wal-jafi, yang bermudah-mudahan, meremehkan. Al-munhal, yang meninggalkan bahkan. Berpaling, sudah meninggalkan. Yakulu inna dina laisa bisolati wal-ibadah. Agama itu bukan sholat, bukan ibadah. Jangan sok suci. Nah ini, awas. Agama itu bukan penampilan. Ini berkerudung, ini tidak berkerudung. Nah ini masuk ke dalam al-jafi. Agama bukan pada jenggot, bukan pada celana di atas mata kaki. Nah, ini jafi. Meremehkan sunnah. Sampai mengatakan sholat ibadah itu kan dohir, yang penting batin. Padahal yang dohir itu adalah gambar daripada batinnya. Gambar daripada batinnya. Dohirnya aja demikian, bagaimana batinnya? Alladhi bil qalbi ad-dinu bil qalb. Agama itu dengan batin, dengan kalbu, kalbunya. Jangan sok suci. Nah, itu sering dikesuarakan, sok suci. Wa yatrukul amal, tidak mau beramal. Meninggalkan amalan. Hada jafin namanya. Jafa. Melalaikan. Nah ini tidak seperti itu agama. Jalankan perintah dan larangan. Apa yang diwajibkan ditunaikan dan apa yang diharamkan ditinggalkan. Wa kadza alladhi yatasaddada fi al-ibadati wa yashuqqu ala nafsihi. Demikian juga yang tasaddud, berlebih-lebihan, memaksa diri dalam ibadah, memberatkan dirinya. Fahuwa ghalin, ini namanya ghulu. Wad-dinu wal wasatu wal i'tidal, agama tengah-tengah. Seimbang. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomah sebagaimana engkau yang diperintahkan. Istiqomahlah. Maksudnya istiqomah dalam hal ini adalah i'tidallah. Seimbanglah. Sebagaimana engkau diperintahkan dan orang yang bertobat bersamamu diperintahkan. Jangan tatghaw. Jangan melampaui batas. At-tughyan huna at-tasaddud wal ghulu. Tughyan dalam ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan adalah bentuk tasaddud, berlebih-lebihan, bentuk daripada ghulu. wal iyadu billah. Qala Syekh Muhammad bin Abdullah Tanggung ya, fata'ammal idza kana ba'du sahabati lamma aradu atabattula lil ibadati kila fihi hadzal kalamul ghalid. Coba direnungi, perhatikan. Sebagian sahabat saja ketika ingin tabattul, menjomblo, membujang, tidak mau nikah demi untuk ibadah, maka dikatakan oleh Rasulullah dengan kata-kata yang keras ini, teguran keras ini, padahal hanya ingin membujang, ingin menjomblo dia, enggak mau nikah biar ibadahnya lebih fokus, tidak disibukkan dengan istri, tidak disibukkan dengan anak, maksudnya demikian. Fasumiya fi'luhu ruguban anis sunnah, perbuatannya mau tidak mau nikah tersebut dianggap sebagai meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah, tidak mau nikah. Padahal nikah adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah melakukannya. Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah? Lantas bagaimana menurutmu bid'ah-bid'ah yang lainnya yang lebih parah daripada ini? Jadi tidak mau melakukan hal ini saja dianggap sebagai meninggalkan sunnah, berlepas Rasulullah darinya. Bagaimana dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya yang lebih parah daripada meninggalkan nikah ini? Ingat ya, meninggalkan nikah tadayunan judulnya. Tidak mau nikah adalah untuk menjalankan agama supaya ibadahnya fokus, semangat. Ini dilarang. Wa ma dhannuka bi ghairi as-sahabah? Lantas bagaimana? Ini sahabat yang mendapat teguran keras dari Nabi. Lantas bagaimana selain sahabat, sekira terjadi padanya yang demikian itu, yang merasa mereka lebih mulia daripada sahabat, lebih parah lagi tentunya tegurannya. Idza kana haula'i sahabatu wa sahabatuhum khairul qurun. Sahabat saja demikian, padahal sahabat ini adalah merupakan khairul qurun. Walamma hammu bihadihi alhammati, ketika berniat, baru berniat, berkeinginan dengan keinginan ini, angkara alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingkari mereka dengan pengingkaran keras ini. Ini pelakunya sahabat. Kemudian yang mereka melakukan apa? Bukan hal-hal yang baru sekali dalam agama ini. Hanya ingin sholat terus-terusan sholat, puasa terus-terusan puasa. Yang ini menolak untuk makan daging. Yang ini menolak untuk nikah. Hanya sekedar itu. Tapi dianggap oleh Nabi sebagai kesalahan. Wa ghallata alaihim. Nabi salahkan mereka. Wahum sahabah. Padahal mereka adalah sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang terdidik. Nabi mendapat teguran dari Nabi. Fakaifa bi ghairihim minat mutaakhiri al-qurunil ladzi tajawazu al-hududa fil guluwi wa tatarrufi. Lantas bagaimana? Selain daripada sahabat, dari generasi-generasi akhir yang melampaui batas mereka dalam gulu dan tatarruf. Gulu sampai tidak mau tumbuh rambut kepalanya. Entah kenapa, ada apa dengan anunya. Pokoknya tadayunan dia kepalanya. Jangan sampai rambut tumbuh. Demikian juga melakukan yang lainnya. Seperti itu. Melukai badan dalam bentuk balas sungkawa. Kan ini melampaui batas sekali. Au fit tasahuli wal muyu'a, atau dalam bab tasahul. Tasahul, bermudah-mudahan. Mudah-mudahan di dalam meninggalkan kewajiban, bermudah-mudahan di dalam melakukan yang haram-haram, larangan. Wal muyu'a, lembek dalam beragama, terlalu lembek. Pelan-pelan. Fadinullah jalla wa ala wasatun wa tidalun wa siratun mustaqim. Karakter agama Allah adalah wasat, tengah-tengah, seimbang, sirat mustaqim. J- jalan yang mustaqim, lurus. Laisa fihi masyaqqatun 'ala nufusi wa laisa fihi tasahhulun wa dia'un. Tidak ada pada agama Allah memberatkan jiwa, memberatkan diri, tidak pula tasahul, bermudah-mudahan, doya, melalaikan. Wa innama huwa dinun samhun, agama yang samh, yang mudah, yang praktis. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini sulit. Jadi karakter sudah. Agama ini adalah mudah. Fallah jal azza wa jalla la yuridu an yaj'al 'alaikum min haraj. Jadi intinya Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Allah tidak ingin menyulitkan, ingin memudahkan. Ingin memudahkan hambanya. Fad-dinu laisa fihi harajun wala tasyaddudun wala ghulu. Jadi ini karakter agama kita itu tidak ada kesulitan padanya, tidak ada tasyaddud, pemberatan dan hulu. Kama annahu laisa fihi tasahulun. Demikian juga tidak pula dalam agama ini bermudah-mudahan, bergampang-gampangan. Cari yang mudah. Cari yang jadi dia cari pendapat ulama kalau ini mengatakan haram, makruh, cari yang mubah. Sesuai dengan hawa nafsunya. Ini tasahulun. Tidak ada satu perkara pun melainkan ada pendapat yang tadinya wajib, ini mengatakan tidak wajib. Sampai demikian. Dia ambil yang paling cocok, yang paling istilahnya mudah, tapi mudah sesuai dengan hawa nafsunya. Wa innama huwa wasatun bainal tarafaini, agama ini adalah wasat, tengah-tengah antara gulu dan jafa ini, antara tarafai dua sisi ini. Hadhihi millatu Muhammadin, ini ajaran agama Nabi Muhammad, al-i'tidalu daiman wa abadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu i'tidal daiman wa abadan, seimbang, daiman wa abadan, seimbang selalu. Wala yabqa al-insan 'alad-din illa bihadhihi tariqah, tidaklah seseorang dia tetap dalam agama, istiqomah dalam agama kecuali dengan cara ini, dengan cara seimbang. Dia tidak akan bertahan dalam agama kecuali dengan cara seimbang ini. Di annahu idza tasahhala kharaja min ad-din, kalau bermudah-mudahan seperti halnya Murji'ah ya, tidak menganggap bahwasanya amal itu bagian daripada iman, bermudah-mudahan bisa keluar dari agama. Wa idza tasaddad, kalau berlebih-lebihan juga kharaja min ad-din, contohnya adalah khawarij, keluar dari agama karena tasaddud. Wala yasbut illa idza kana 'alal wasatiyyati wal i'tidal, tidak akan bertahan, tidak akan istiqomah kecuali dengan cara wasatiyah wal i'tidal, tengah-tengah dan seimbang, tengah-tengah, tidak gulu dan juga tidak bermudah-mudahan, i'tidal, seimbang. Wallahu a'lam bishawab, dengan ini selesai untuk bab ini. Wabillahi taufik, al'afu minkum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.